pada pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa tidak mungkin orang yang beriman kecuali dia mengerjakan Islam. Tidak mungkin orang yang Islam kecuali dia beriman. Itu selalu terkait. Hati yang beriman meyakini dengan keimanannya harus ada amalan lahir sebagai bentuk dari Islamnya. Kalau cuma beriman pada hati dan tidak mengamalkan amalan lahir, maka ini berarti kurang imannya dan seperti orang munafik yang hanya mengucapkan dengan lisannya keimanan. Saya beriman, saya muslim, tapi tidak meyakini dengan hatinya. Maka intinya antara iman yang itu adalah amalan hati, Islam amalan lahir seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, berdoa, membaca Al-Quran, selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Dia adalah dua hal yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin orang mengatakan saya beriman dengan hati, tapi tidak mengamalkan amalan-amalan lahir Islam. Tidak mungkin. Ya. Dan ini penting ketika misalkan dia mengaku, kamu beriman enggak? Iya, beriman kepada siapa? Allah. Kemudian ketika ada perintah, ada larangan, dia perintahnya dia lalaikan, larangannya dia jalankan. Ini termasuk kebalikan dari keimanannya. Orang beriman harus mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, ini para ikhwah yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu, bahwa antara iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka berarti bermakna dua. Misalkan, saya beriman, berarti saya meyakini dengan hati tentang keimanan dan mengamalkan amalan-amalan lahir. Atau saya muslim, berarti saya mengamalkan amalan-amalan lahir seperti puasa, sholat, zakat, haji, umroh, membaca Al-Quran, berdoa, dan juga saya meyakini dengan hati saya. Ya, siapa yang beriman dengan hatinya saja tapi tidak mau mengerjakan perintah, maka ini seperti syaitan. Seperti apa? Syaitan. Dia, syaitan itu mengakui dengan lisannya, Rabbi bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah lencengkan aku dari jalan yang lurus, maka sungguh, lihat, ini ayat sebenarnya penting sekali, sungguh aku akan hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Dan kamu tidak akan dapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Menunjukkan bahwa orang yang tidak bersyukur itu adalah kena perangkap iblis. Ya. Lihat di sini dalam ayat ini, iblis meyakini Rabb dia yang memelihara dia, yang mencipta dia adalah Allah. Tapi dia melanggar larangan Allah dan tidak patuh kepada perintah Allah. Ini namanya tidak beriman. Ya. Orang yang beriman mengumpulkan dari dua hal, keimanan dan keislaman. Kalau dipisah, apa itu iman? Iman adalah keyakinan hati. Apa itu Islam? Islam adalah amalan lahir. Bisa dipahami ya? Iya. Sedikit saya ingin menyinggung tadi, itu adalah surat Al-A'raf yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 17. Kamu wahai Allah, engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia dalam keadaan bersyukur. Berarti TOP, target operasinya iblis itu adalah membuat manusia tidak bersyukur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ciri orang yang tidak bersyukur? Ini melenceng dari tema kita. Bagaimana ciri orang yang tidak bersyukur? Pertama, meletakkan nikmat tidak pada tempatnya. Meletakkan nikmat tidak pada tempatnya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar." Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Apa saja yang kita minta Allah kasih. Karenanya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang tidak bersyukur. Innal insana ladzalumun. Sesungguhnya jenis manusia adalah seorang yang selalu berbuat zalim. Ini jenis pertama manusia yang tidak bersyukur. Diberi mata yang aturan diletakkan pada hal-hal yang bermanfaat, mengandung ketaatan, mendatangkan pahala, malah dilihatkan kepada hal-hal yang diharamkan. Ini tidak bersyukur. Ya, diberi mata semestinya membaca Al-Quran, membaca buku yang bermanfaat, melihat kepada hal-hal yang dihalalkan. Ketika mata ini tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia tidak bersyukur. Melihat wanita tidak menutup auratnya, melihat hal-hal yang diharamkan, ya, maka ini tidak ada manfaatnya. Inilah orang yang zalim. Tanda orang tidak bersyukur itu meletakkan nikmat tidak pada tempatnya. Diberikan lisan, terutama kita puasa-puasa ini. Diberikan lisan oleh Allah, aturan digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar, melarang akan kemungkaran, memberikan nasihat kepada sesama muslim, berkata-kata baik, atau apapun yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Itu namanya orang bersyukur. Nah, ketika lisan tidak digunakan pada tempatnya, lisan digunakan untuk berdusta, terutama puasa-puasa. Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan seluruh perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak manfaat. Dan mudah-mudahan ini nanti kita warisi setelah Ramadan. Jaga lisan. Tanda orang bersyukur diberi lisan adalah meletakkan lisan pada tempatnya. Yaitu digunakan dengan mendatangkan pahala atau menjauhi dosa. Diberikan harta, ya, maka seorang yang diberikan harta, tanda dia bersyukur meletakkan harta tersebut pada tempatnya, yaitu dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menghambur-hamburkan harta, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum salasan." Sesungguhnya Allah membenci dari kalian tiga hal. Katsratus su'al, terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Thumma qila wa qala, dan sukanya gosip, desas-desus. Harta ketika diberikan, kita letakkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada dosa, pemborosan, maka ini termasuk daripada hal yang diharamkan. Orang tidak bersyukur dengan hartanya ketika dia diletakkan pada tempat-tempat yang tidak mestinya kita letakkan di situ harta kita. Seperti misalkan, seorang yang menghambur-hamburkan harta. Saya sedikit ingin menyinggung tentang menghambur-hamburkan harta. Bejat manakah orang yang bakar duit dengan orang yang bakar rokok? Kalau bakar duit, menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir, berfoya-foya, boros, ya, termasuk apa? Temannya syaitan, kawan-kawannya syaitan. Dibanding dengan orang yang membakar rokok, bejat mana? Kenapa? Yang pertama, kalau orang bakar duit, itu yang boros, yang rugi dirinya sendiri. Sedangkan orang yang merokok, itu yang dirugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ini contoh orang yang tidak meletakkan hartanya pada tempatnya. Tidak bersyukur. Dan kena berarti target operasi iblis. Ya, ingat, manusia akan menjadi target operasi iblis ketika dia tidak bersyukur. Tanda orang tidak bersyukur, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Innal insana ladzalumun kafar. Yang kedua, tanda orang yang tidak bersyukur adalah kafar. Tidak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya cuma dapat, kalau cuma dapat gaji ke-13. Berarti termasuk diantaranya kita. Pernah bapak ibu daftar sama Allah jadi muslim? Gak pernah. Di saat orang-orang ingin masuk Islam, dia harus mengadakan debat dulu. Harus baca buku, puluhan buku. Harus kadang-kadang berjuang untuk mendapatkan namanya Islam. Di saat orang-orang sulit masuk Islam, kita diberikan keislaman bahkan bukan dari diri kita. Dari 7 turunan kita. Bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, buyut-buyut kita, terus ke atas. Muslim. Sudah mengadakan perjanjian apa kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai diberikan keislaman ini sampai detik ini, dan kita berharap agar semoga diwafatkan dalam keadaan Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, sungguh berapapun harta yang orang miliki kalau tidak Muslim tidak ada manfaatnya. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Saya punya kawan, kita punya perkumpulan kawan-kawan dulu yang sekolah SMA. Perkumpulan masih sampai sekarang hubungan-hubungan. Beliau mengklaim ketika datang tsunami di Aceh, yang paling banyak menolong bukan negara Muslim, tetapi negara-negara kafir. Bahkan sampai Arab Saudi pun kalah, kata dia, atas klaimnya. Maka para ikhwah sekalian, seberapa banyak pun orang kafir, dia bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yakini itu baik-baik. sedermawan apapun orang kafir tidak akan diterima amalnya walau setipis debu. Ya, ini indahnya Islam. Ini mahalnya akidah yang benar. Sebagian orang kadang-kadang kan mengatakan, saya ke Amerika. Saya lihat Islam ada di Amerika. Meskipun mereka bukan Muslim. Artinya rapi, bersih, kemudian menghormati orang. Maka ingat baik-baik surat At-Taubah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada sesuatu yang menahan diterima dari mereka sedekah dan amalan mereka kecuali melainkan mereka adalah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sebesar apapun amal orang kafir tidak diterima karena tidak muslim. Ini para ikhwah sekalian, indahnya Islam dan mahalnya Islam. Lebih mahal, lebih berharga nikmat Islam dibandingkan nikmat harta. Tapi sangat jarang orang mengucapkan atasnya alhamdulillah. Bukti sangat jarang orang mengucapkan atasnya alhamdulillah adalah apa? Sebagian muslim kadang-kadang mereka mengeluh di hadapan manusia. Dan ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila ibni Adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Ya? Orang-orang yang suka mengeluh biasanya mereka itu tidak menyadari nikmat Allah itu besar terhadap dirinya. Makanya para ikhwah sekalian, saya katakan ciri yang kedua orang yang apa? Orang yang tidak bersyukur adalah tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berterima kasih kepada Allah. Biasanya orang tidak berterima kasih, kenapa? Karena dia tidak tahu nikmat. Dia hanya mengenal nikmat harta. Makanya pertemuan ini saya ingin merubah mindset berpikir kita bahwa nikmat itu bukan hanya sekedar harta. Sesuatu yang bisa kita ucapkan atasnya alhamdulillah bukan hanya sekedar harta. Seperti saya ucapkan tadi, saya sebutkan tadi, nikmat yang lebih utama dan jauh dibandingkan harta, harta itu nomor berapa begitu, adalah nikmat akidah. Ya, laulal akidah lakunna kalbahaim. Kalau seandainya bukan karena akidah, niscaya kita akan seperti hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Nih perhatikan, yang ngefans terhadap orang-orang kafir, baik apapun status orang kafir tersebut, artis kah, pesepak bola kah, pemain basket kah, tapi kafir. Lihat Allah berfirman, ya, sungguh seorang yang beriman laki-laki lebih baik dibandingkan, saya ulangi, saya bacakan saja ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Surat Al-Baqarah ayat 221. Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik dibandingkan seorang wanita musyrik meskipun mempesona kalian. Budak, tetapi dia beriman. Budak itu kan mau diapakan saja oleh tuannya, dia bisa. Mau dijual, mau digauli, pokoknya dia harus taat kepada tuannya. Budak tapi beriman lebih utama dibandingkan seorang musyrik. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. budak laki-laki meskipun dia meskipun dia budak lebih baik dibandingkan seorang laki-laki yang musyrik meskipun mempesona kalian. Menunjukkan bahwasanya hidayah, petunjuk, akidah yang benar adalah lebih utama dan lebih perlu disyukuri dibandingkan hanya sekedar nikmat apa? Harta. Ada nikmat lain lagi yang lebih utama yang perlu kita syukuri selain harta. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Dan saya berani jamin ini bapak dan ibu harus sepakat dengan saya. Dan pasti sepakat. Kesehatan lebih berarti dibandingkan harta. Betul? Pilih mana bapak ibu sekalian? Sehat badan tapi miskin. Atau miskin tapi sehat. Saya ulangi. Salah saya. Sehat badan tapi miskin. Atau kaya tapi sakit-sakitan. Pilih mana? Hah? Pilihannya cuma itu. Ya. Sehat badan tapi miskin. Atau kaya tapi sakit-sakitan. Sebagian orang ketika melihat orang lain dengan harta yang melimpah ruah, dia iri. Rumah megah. Mulai ada sifat iri dan dengki dalam tubuhnya, dalam dirinya. Mobil mewah, semuanya Alphard, Lexus, kemudian Mercy, kemudian Lincoln. Pasti kita tahu yang Lincoln. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, pian tahunya Avanza kalau. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ketika seorang melihat harta yang melimpah ruah yang ada pada diri seseorang, wah rumahnya luas. Pintunya saja mungkin bisa bersepuluh orang berjejer di situ. Ya. Sebenarnya dia yang melihat orang yang memiliki harta yang luas tersebut memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan si fulan yang memiliki harta tadi. Dan ini pasti kita sepakati. Lebih berharga dibandingkan harta yang melimpah ruah tadi. Yaitu nikmat sehat. Karena kalau tidak sehat, itu harta yang melimpah ruah tadi tidak akan ada manfaatnya. Dan lebih spesifik lagi, nikmat sehat di sini adalah nikmat mata. Coba bayangkan pian, kalau orang tidak punya mata. Sebesar apapun rumahnya, ya, jar yang di samping, ini rumahnya Pak Haji Ganang. Oh iya Kak Haji Sidin. Kada melihat. Sebesar apa? Ini emasnya bertumpuk ratusan gram. Tidak manfaat. Dan saya yakin kita sepakat semua atas hal itu. Bahwa nikmat mata lebih utama dibandingkan ratusan juta bahkan miliaran bahkan triliunan uang. Betul. Milih mana? Buta, banyak harta, atau sehat, sedikit harta? Ya. Orang, saya katakan, dari tadi kata saya menyebutkan kata sepakat. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sepakat dengan saya. Nikmat mata lebih utama dibandingkan emas, perak, uang, rumah yang megah, mobil yang mewah. Saya pernah cerita mungkin di Pontianak. Saya pernah ketemu teman rumahnya tingkat 3. Luas. Subhanallah. Saya tanya kepada beliau, ini kalau nyapu sama ngepelnya berapa lama? 3 jam. 3 jam nyapu dan ngepelnya saja. Saking luasnya rumahnya. Sebelum jembatan Barito ada rumah tingkat 5. Ya, ulun kalau lewat situ ulun begemit menghitung itu berapa tingkat? 5. Subhanallah. 5 tingkat. Kita melihat rumah yang sebesar itu di beberapa tempat karena mungkin perusahaan batu bara rumahnya hampir 1 km. Rumah top. Hampir 1 km. Kita ketika melihat tersebut, bukankah wah, ingin bagaimana bisa rumah seperti ini, bisa ya. Sebenarnya kita memiliki nikmat dan saya yakin Bapak Ibu sepakat akan hal ini. Yang lebih luar biasa daripada itu, yaitu mata. Apa yang kita lihat tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang wah, megah, mewah, kecuali ketika mempunyai mata yang sehat. Bukti nyata bahwasanya mata lebih berharga dibandingkan harta tersebut. Kalau seandainya pian ulun katakan, mau kada duit terliuran, tapi 2 mata pian ulun congkel. Mau? Tidak. Kalau seandainya ada orang diberikan mobil-mobil mewah, yang paling mewah, yang paling baru, puluhan ratusan, tapi sini mata pian, mau? Tidak mau. Menunjukkan bahwasanya nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan harta sebesar apapun. Dan ini sayangnya sangat kurang disyukuri oleh sebagian manusia. Pernah kita mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala ketika beliau membaca alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan, dan 2 bibir? Fudail Ibn Iyad ketika membaca ini, di setiap malam beliau menangis. Ketika ditanya, ma yubkik, kenapa engkau menangis wahai Fudail Ibn Iyad? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan an syakiran lillah. Syakiran lillah an ja'ala laka ainain tubsiru bihima. Pernahkah? Terutama dulu kan kalau malam, seperti yang sering saya sebutkan, kalau malam dahulu tidak ada listrik, semuanya gelap. Maka terasa sekali bahwasanya nikmat mata paling luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukankah kami telah menjadikan baginya 2 mata? Kata Fudhal Ibn Iyad, pernahkah engkau suatu malam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menjadikan kepadamu 2 mata yang dengan 2 mata tersebut kamu akan bisa melihat apapun? Kemudian beliau menyebutkan, pernahkah suatu malam kamu bersyukur kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagimu 2 tangan yang dengan 2 tangan tersebut kamu bisa memegang apapun? Kemudian beliau mengatakan lagi, pernahkah suatu malam kamu bersyukur kepada Allah? Allah telah menjadikan untukmu 2 kaki yang dengan 2 kaki tersebut kamu bisa berjalan. Makanya para ikhwah sekalian, ada seorang yang pernah mengadu, mengeluh tentang nasibnya di dunia kepada seorang ulama salaf namanya Yusuf. Atau kalau tidak salah namanya Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Seperti itulah nama ulama-ulama terdahulu. Mengadu tentang saya miskin, gimana caranya. Pokoknya mengadu tentang nasibnya yang sempit rezeki. Maka beliau mengatakan, maukah 2 tanganmu aku beli dengan 100 juta? Dia katakan tidak. maukah dua kakimu aku beli dengan ratusan juta? Dia katakan tidak. Maukah dua matamu aku beli dengan ratusan juta? Tidak. Kata beliau, ara indaka mi'in uluf. Aku melihat kamu mempunyai miliaran. Wa anta tashkul hajah, tetapi kok masih mengeluh? Artinya, nikmat sehat lebih utama dibandingkan harta. Wallahi pak, ada orang yang kaya raya, tetapi kata dokter, tidak boleh makan ayam. Tidak boleh makan itik, wong Solo gak boleh. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Yang boleh cuma nasi putih dengan air putih. Apa-apa ya? Kaya dia? Tidak. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan nikmat harta. Dan ini yang sering dilupakan oleh manusia. Padahal Allah berfirman, awwalu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqalu lah alam nurawika minal ma'il barid. Bukankah kami telah menghilangkan hausmu? Saya artikan. Pertama kali yang akan dihisap nanti pada hari kiamat atas seorang hamba dari nikmat-nikmat adalah Allah berfirman, alam nusihha laka jismak. Bukankah kami telah sehatkan badanmu? Wa nurawika minal ma'il barid. Dan menghilangkan hausmu dengan air yang dingin. Menunjukkan kesehatan lebih utama dibandingkan nikmat lainnya. Maka salah satu target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Tanda yang kedua dari orang tidak bersyukur adalah tidak tahu mana yang harus diterima kasihi. Nikmat Allah selain harta lebih banyak. Ya, sebagian orang kan sering mengeluh. Mengeluh tentang kebutuhannya, tentang keperluannya duniawi, mengeluh kepada manusia. Maka para ikhwah yang dirahmati, ada cerita menarik. Kadang-kadang begini. Mungkin cerita ini juga saya pernah ceritakan bahwa ada seorang yang suka minta-minta. Kalau diberi bukan lain-lain permasalahannya. Ini suka minta-minta. Sukanya menadahkan tangan kepada orang. Saking bosannya orang kampung tersebut dimintai oleh dia, maka orang kampung bersepakat, kalau ada si fulan minta-minta, tunjukkan saja kepada orang yang paling kaya di kampung kita. Datanglah orang yang minta-minta tadi. Dan cerita ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Saya pernah mendengar beliau menceritakan. Datanglah orang yang minta-minta tadi kepada orang kampung. Dan mereka mengatakan sepakat, kami tidak punya harta. Yang paling kaya di tempat kami adalah tuh rumahnya si fulan. Maka akhirnya orang tersebut pun datang ke rumah si fulan yang paling kaya. Kata keluarga si fulan, dia tidak ada di rumah. Dia sedang ada di masjid. Cari saja di masjid, pasti dia ada. Ternyata orang yang suka mengeluh, mengadu-ngadukan nasibnya kepada manusia tadi, datang ke masjid. Masuk masjid, tidak ada orang kecuali satu orang di pojokan masjid yang terseduh-seduh menangis sambil menadahkan kedua tangannya. Sambil berdoa, ya Allah, kasih saya rezeki yang luas. Ya Allah, kasih saya rezeki. Kata si fulan, inikah orang kayanya? Dia aja minta. Pantaskah saya minta kepada si fulan? Kenapa saya meninggalkan Ar-Razzaq, Al-Wasi'ah, yang maha luas rezekinya, yang maha pemberi rezeki, Al-Wahhab, yang maha pemberi, pergi kepada makhluk yang juga dia minta? Maka coba, jadilah manusia yang menadahkan tangan, tidak menadahkan tangan kecuali kepada Allah. Dan biasanya yang berharap dari makhluk pasti tidak dapat. Ya? Misalkan sholat diperbaiki, bacaan Quran dibagus-baguskan, agar nantinya dikasih oleh sebagian orang, berharap hadiah dari manusia, atau berbuat baik agar nantinya dikasih. Itu biasanya tidak dapat, kalau dapat pun sedikit. Tetapi ketika dia ikhlaskan niat dia karena Allah, maka perhatikan baik-baik, dan ini terbukti kepada kebanyakan orang. Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar aib orang tersebut, dalam artian Allah akan munculkan, oh ini loh wahai orang-orang yang diluaskan rezekinya, si fulan sebenarnya yang berhak mendapatkan santunan, mendapatkan zakat, mendapatkan sumbangan. Allah akan bongkar orang ini. Pernah kan ulun cerita tentang seorang yang disempitkan rezekinya, kerjanya cuma menggoes sepeda ontel, membawa sapu-sapu, baskom-baskom. Berapa sih keuntungan orang seperti itu? Paling 10.000, 15.000. Ya. Akan tetapi lihat, orang ini ketika dia berjalan ke selatan, dia sudah mikir, saya kalau ke selatan di sana ada masjid. Kalau saya menggoes sepeda saya, kira-kira setengah jam sebelum azan saya insya Allah sampai di sana untuk sholat berjamaah. Kalau saya ke utara, saya akan mendapati masjid ini. Jadi yang dia pikir adalah sholat berjamaah dia. Dan keinginan dia sangat untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Lihat, orang yang seperti ini penghasilannya. Makanya saya sering mengatakan, kemuliaan bukan diukur dengan harta. Kaya bukan tanda mulia, miskin bukan tanda hina. Sebabnya yang seperti ini. Sebagian orang ketika pelesiran ke Singapura, Australia, ya, kemudian ke Amerika, kemudian ke luar negeri pokoknya. Atau keluar-luarnya negeri. Itu ulun sudah kesel tuh. Iya, kadang-kadang kalau sudah orang keluar-luarnya negeri itu, kalau sudah sampai Jakarta, sampai Banjar, melihat orang-orang yang ada di Banjar, pengurus dalam kampung, Amerika, Australia, ya, Eropa, London, New Zealand. Ya subhanallah. Sebagian orang yang diluaskan rezekinya kadang-kadang untuk pelesiran ke negeri-negeri kafir yang dilihat cuma aurat. Cuma. Itu pengkhususan. Cuma aurat. Ya. Mau dia jor-joran ribuan dolar, jutaan dolar dia keluarkan. Tapi kadang-kadang untuk beribadah kepada Allah, maka sangat sedikit sekali. Beda dengan orang yang tadi disempitkan rezekinya, tapi niatnya untuk menginjakkan kaki ke tanah suci yang ada cuma berkah. Sekali Anda melanjakan sana, cuma berkah yang ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mempunyai niatan yang sangat luar biasa. Maka para ikhwah, cerita saya ini saya ingin menceritakan bahwa intinya ada orang kadang-kadang dia tidak diketahui dia itu butuh pertolongan. Karena dia taat kepada Allah, Allah bongkar aib dia, yang nanti orang-orang yang kaya akan tahu, oh ini yang butuh nih, kasih, ayo kasih. Ceritanya bagaimana? Orang ini daftar umroh. Daftar umroh, dan cerita hakiki. Daftar umroh, kemudian setelah itu, karena suami istri ingin sekali ingin umroh, duitnya tidak cukup. Pak, kurang 25 juta lagi. Kurang. Baik. Kata beliau kurang, beliau buka bajunya, keluarkan kain di situ. Isinya apa? Emas-emas kecil. Mungkin beliau punya simpanan, simpanan tersebut setiap kali ada, beliau belikan emas. Dan ini wallahi cerita hakiki, dan itu terjadi baru-baru ini. Mas kecil, beliau bilang, mas kepada pihak travel, ini harta saya yang terakhir, mohon dihitung berapa gram, kemudian dirupiahkan. Setelah dihitung, digabung dengan uang tadi, kata pihak travel, maaf pak, masih kurang. Masih kurang 10 juta. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kata pihak travel tersebut, sudahlah. Biarkan beliau, mungkin kita rugi pada penerbangan ini atau tidak rugi. Mungkin kita lek-lekan pada penerbangan ini gara-gara menambali biaya beliau. Subhanallah. Jamaah yang lain yang tahu keadaan beliau, otomatis ketika beliau mengatakan ini harta saya yang terakhir dan akhirnya dikabulkan oleh pihak travel, jamaah yang lain mengetahui bahwasanya orang ini butuh. Lihat, Allah kan bongkar aib orang ini agar orang-orang lain yang diluaskan rezekinya menolong orang ini, menolong orang ini. Maka ketika akhirnya beliau berangkat umroh, semua biaya, semua hadiah, oleh-oleh, otomatis orang umroh ingin membawa oleh-oleh, beliau yang lebih banyak dibandingkan jamaah yang lain. Kenapa? Karena seluruh jamaah memberi ini, ini pak bawa pak sebagai oleh-oleh, ini pak bawa sebagai oleh-oleh. Lihat, Allah bongkar aib orang tersebut untuk menolongnya. Ini rahasia firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Caranya seperti itu. Allah bongkar aib. Orang yang diluaskan rezekinya, matanya terbatas, telinganya terbatas, tangannya terbatas, kakinya terbatas, dia tidak tahu ada orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada si fulan. Caranya Allah memberitahukan. Dibongkar aib. Kejadian nyata juga, Pak. Ada seseorang yang diberikan sebuah alat untuk berdakwah atau untuk beramal saleh. Alat tersebut tidak akan bisa digunakan kecuali dengan membeli pulsa yang banyak. Yang memberi menunggu-nunggu alat itu kapan digunakan, kata si fulan ini, insya Allah nanti akan digunakan. Kenapa? Karena si fulan ini nunggu uang untuk menggunakan alat tersebut. Karena itu membutuhkan pulsa yang banyak. Ternyata si fulan yang mengasih alat tersebut, dia bertanya kepada orang lain, kenapa si fulan itu sudah saya kasih alat kok tidak digunakan? Orang lain ini dekat dengan si fulan ini, bertanya, wahai fulan, kok kamu tidak gunakan alat tersebut? Karena dia dekat, dia terus terang. Mohon maaf, Pak. Pulsanya tidak ada. Sedangkan alat ini membutuhkan pulsa yang banyak. Handphone ini membutuhkan pulsa yang banyak. Pulsanya tidak ada. Nanti kalau saya mempunyai gaji, kata si fulan tersebut, saya akan beli. Lihat, Allah bongkar aib orang tersebut dengan skenario yang luar biasa. Selalu seperti itu. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia tidak menadahkan kecuali tangannya kepada Allah, akan selalu dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang diluaskan rezekinya tahu bahwa si fulan butuh. Dia pantang untuk menadahkan tangannya kepada manusia. Dia pantang untuk menadahkan tangannya kepada makhluk. Dia hanya menadahkan tangannya kepada Allah Ar-Razzaq. Dan itulah takwa. Dan itulah yang mendatangkan jalan keluar dan juga rezeki yang dari arah tidak sangka-sangka. Maka janganlah pernah berharap kecuali kepada Allah. Anda ketika berharap kepada makhluk, Anda tidak akan dikasih kecuali sedikit. Coba perhatikan hadis yang menunjukkan akan hal itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu fi qalbihi ghinan, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, hanya pahala dari Allah, maka Allah akan menutupi hatinya dengan kekayaan. Cukup, selalu merasa cukup. Kan inti dari kaya selalu merasa cukup. Orang seluas apapun rezekinya ketika masih merasa kurang-kurang, ini belum kaya namanya. Selalu merasa cukup. Dan apa yang akan terjadi kata Rasulullah SAW, atatuh dunia wahya raghimah. Dunia ngejar dia, dia menolaknya. Ini bagi siapa yang citanya, asanya hanya kepada Allah. Kenapa saya bercerita ini? Maka saya bercerita ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Salah satunya adalah nikmat bersyukur atas nikmat-nikmat ibadah kepada Allah. Sehat badan. Lebih luar biasa dibandingkan hanya sekedar harta. Mudah-mudahan kita tidak terkena target operasinya iblis yang menjadikan manusia tidak pandai bersyukur. Dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Ya, jika ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.